Mitra Bisnis dalam perbincangan bersama pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Visioning Indonesia telah mengulas adanya fenomena upaya penyelesaian secara adat terhadap masalah-masalah besar di negeri ini, seperti kasus Bank Senturi, BLBI, atau kasus lainnya. Untuk membahas mengapa fenomena seperti ini bisa terjadi, segera kita akan berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, dalam kasus Bank Senturi sebenarnya keputusan lembaga legislatif telah jelas dan sebagai tindak lanjutnya upaya penuntasan masalah ini diserahkan kepada aparat penegak hukum. Apa pendapat Anda atas kondisi ini, Pak? Nah, oleh karena itu kan lalu DPR kan kemudian membentuk pengawas itu kan, tim pengawas hukum itu gitu. Yang akan mengawal katanya. Lah, yang akan mengawal sudah menyelesaikannya secara adat gimana? Sudah diselesaikan secara adat. Ya sudah, nanti kan 3 bulan lagi, 6 bulan lagi masyarakat juga udah lupa. Kenapa? Udah ada gempa bumi, sudah ada banjir, sudah ada gagal panen, sudah ada BBM naik. Sekarang orang ribut itu kan gitu, udah lupa aja. Bangsa kita ini kan amnesia sejarah gitu kan. Sekarang semua yang bisa duduk di birokrasi, jadi menteri, jadi presiden, jadi anggota DPR segala macam itu kan karena perubahan-perubahan besar tahun 98. Coba tanya ke mereka. Nah, ada rasa terima kasih enggak? Apa sih yang terjadi tahun 98? Enggak ada yang tahu kok. Dia cuma dapat buahnya aja gitu. Sepanjang bulan Mei kemarin ini enggak ada satupun peringatan gitu. Bangsa ini merdeka salah satunya katanya Pancasilanya sakti katanya gitu. Tanggal 1 Juni. 1 Juni malam yang memperingati di Bundaran HI cuma 20 orang. Gelap-gelap pakai toa lagi gitu, hujan-hujan gitu. Yang menikmati kedudukan lewat pakai mobil Camry atau mobil apa lagi yang bagus-bagus sekarang kan gitu. Pakai RI 1, RI 2, RI Sekian 35 segala macam. Yang 10 tahun yang lalu mungkin dia juga enggak mimpi bisa lewat di situ pakai foreders gitu. Pakai patwal gitu kan. Karena apa? Ya out of nowhere aja. Nah, ngumpul-ngumpul sama teman-temannya bikin partai yuk mumpung ada bisa gitu. Tiba-tiba jadi penguasa partai terus jadi menteri kan gitu. Jadi bangsa Indonesia memang bermasalah dengan fenomena amnesia sejarah ya, Pak Hermawan? Iya. Nah, ada amnesia sejarah gitu dalam jangka waktu yang pendek. Dan dengan amnesia sejarah, amnesia kolektif seperti itu, jangan mimpi lalu sensuri nanti akan tuntas. Sebutlah semua kasus ini. Ya lupa aja orang. BLBI nggak jelas. Ini BLBI itu ratusan triliun lah. Dibela lagi oleh Bang Buyung nih. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.